بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أصل berikutnya ada pada pemakan dan tafadhal sabit wajah. كان إذا وضأ يده في الطعام قال بسم الله وأمر بذلك ويقول إذا نسي فليقل بسم الله في أوله وآخره. حديث صحيح وصحيح وجوب التسمية عند الأكل وتاركه شريكه الشيطان طعامه وشرابه. وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحةٌ ولا معارض لها ولا إجماع يسوغ مخالفتها. وهل تزول مشاركة الشيطان بتسمية أحد الجماعة؟ فنص الشافعي فنص الشافعي على إجزاء تسمية الواحد، فقد يقال لا ترفع مشاركة مشاركة الشيطان للآكل إلا بتسميته هو. وللترمذي وصححه عن عائشة. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala faslun, fasal yang baru. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza wada'a yadahu, apabila beliau meletakkan tangannya untuk makan, fit'am, di makanan, ya, qala, maka beliau mengucapkan bismillah. Wa amara bidzalik, dan beliau memerintahkan juga untuk melakukan demikian. Nah, ini diantara zikir yang harus dilakukan oleh setiap muslim, karena seorang manusia itu dia mesti makan, ialah berdoa atau berzikir ketika sebelum makan. Dan Nabi SAW mengucapkan bismillah. Ya, bismillah. Nabi SAW ketika beliau melihat anak tiri beliau, anak dari Ummu Salamah, makan tanpa bismillah, maka beliau menyatakannya, gulam sammillah wakul biyaminik wakul mimayyalik, wahai ananda, ucapkanlah nama Allah, ya, dan makanlah dari arah yang dekat denganmu, ya, makan dengan tangan kananmu dan makan dengan yang dekat dengan arahmu. Jadi kalau makan rame-rame nampan, tangan kita itu jangan ngeraba-raba ke tempat orang. Makan dari yang dekat dulu. Wakul mimma yalik, dari yang dekat dulu. Nah, gitu. Jangan kita masih di sini nyaplok yang sono. Nah, dulu anak tiri beliau seperti itu, maka beliau nasihati. Ya. Ya, di sini dijelaskan idza wada'a yadahu fi ta'am, Nabi apabila beliau meletakkan makanan beliau meletakkan tangan beliau di makanan, maka beliau mengucapkan bismillah. Ya, bismillah. Nah, itu. Adapun doa yang masyhur, Allahumma barik lana bima razaqtana wakil adabannya, itu tidak sahih. Yang sahih adalah lafaz bismillah. Kemudian wayaqul, dan beliau menyatakan innasiya bismillah fi awalihi wa akhirihi. Ya, dan juga Nabi SAW mengucapkan jika seorang lupa baca bismillah, ya, maka dia mengucapkan wayaqulu innasiya, dan Nabi SAW mengucapkan ketika beliau lupa mengucap bismillah, maka beliau menyatakan bismillah fi awalihi wa akhiri, dengan menyebut nama Allah pada awal dan pada akhir makan. Hadis ini sahih. Ya. Hadis ini hadis yang sahih. Yaitu apabila kita lupa membaca bismillah, maka kita mengucapkan di tengah-tengah makan dengan lafaz ini. Bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Nah, setan akan memuntahkan apa yang telah setan makan. Karena seorang hamba yang dia makan tanpa mengucapkan bismillah, setan makan bersamanya. Namun ketika ya sang hamba mengucapkan yang demikian, bismillah fi awwali wa akhiri, setan pun memuntahkannya. Ya, wa hadisun sahih. Ini hadis ini sahih. Ya, hadis ini dari Aisyah berdasarkan riwayat ya yang dikeluarkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala, fa innasiya ay yadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu." Ini boleh dua lafaz. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Atau juga bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ya. Tapi karena setan ikut makan, ketika dia mengucap, setan muntah. Ya, setan memuntah. Rasulullah SAW bersabda, "Mazal syaitan ya'kulu ma'ahum. Falamma dzakara ismallahi istaqa'a ma fi batni." Setan senantiasa ikut makan bersama orang yang tidak mengucapkan bismillah. Namun tatkala orang tadi sudah mengucapkan bismillah, setan memuntahkan. Ya. Memuntahkan apa yang ada di perutnya. Ya. Kemudian wasahihu wujubut tasmiyati indal akhir. Ya. Dan pendapat yang sahih yang benar adalah wajib membaca bismillah saat hendak makan. Nah. Jadi ya, hukum membaca bismillah memang para ulama berselisih. Ada yang menyatakan mustahab, ya. Ada yang menyatakan wajib. Ya. Yang disahihkan oleh para ulama diantaranya oleh Ibnu Qayyim dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Mukhtasar Zadul Ma'ad ini, beliau menyatakan wajib ketika makan membaca bismillah. Wa tarikuha syarikatu syaitan fi ta'amihi wa syaratihi. Ya, dan tidak membacanya itu berarti syarikatu syaitan. Ya. Itu berarti akan disertai setan dalam makan dan minumnya. Tadi dikatakan bahwasanya seorang yang makan atau minum tanpa membaca bismillah, maka setan akan berpartisipasi dalam makan dan minumnya tadi. Maka ini mengenyangkan setan. Ini sebagaimana hadis yang tadi kita bacakan. Ya, hadis riwayat Abu Dawud, ya, dari Umayyah bin Makhshi. Bahwasanya ya, di antara sahabat Rasulullah SAW ada menyatakan, "Kana Rasulullah SAW jalisan wa rajulun ya'kulu falam yusammi." Rasulullah SAW sedang duduk dan ada salah seorang dari sahabat Rasul, dia makan tidak mengucapkan bismillah. Hatta lam yabqa min it'amihi ila luqmatun. Sampai enggak ada yang tersisa dari makanannya kecuali satu suapan aja. Dia makan banyak lupa bismillah kecuali tinggal satu suapan. Falamma rafa'aha ila fihi qala bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Ketika orang itu mengangkat makanannya ke mulutnya, akhirnya dia mengucapkan bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun tertawa. Nabi tertawa bersyukur. Kemudian Nabi bersabda, "Mazal syaitan ya'kulu ma'ah." Setan padahal terus senantiasa makan bareng sama dia. Ya, makan bareng. Falamma dzakara smallahi istaqa'a ma fi batni. Ketika dia mengucapkan bismillah, setan pun akhirnya istaqa'a, memuntahkan apa yang ada di perutnya. Ya. Maka ini ketika seorang hamba tidak mengucapkan bismillah dan makan dan minum, ini berarti ya, membuat setan berpartisipasi. Ya, berserikat. dalam makan dan minumnya. Nah, kalau demikian berarti terdapat keberkahan enggak dalam makan dan minumnya? Enggak terdapat keberkahan, di mana di situ setan ikut berpartisipasi. Iya dan tidak. Bahkan yang ada adalah mafsadat yang besar. Ya. Jadi, kalau lupa gimana? Kalau lupa tadi ucapin. Ya. Walaupun tinggal satu suapan. Atau kalau dalam minum tinggal satu tegukan. Ya. Taibarakallahu fikum. Ternyata sudah selesai makan lupa semua. Ya, maka bertobat, beristighfar. Ya, beristighfar. Ya. Karena melalaikan adab yang besar ini adab yang besar, bukan yang main-main. Wa ahadisul amri biha sahihatun sharihatun. Ya, hadis-hadis yang mengenai perintah mengucapkan bismillah ketika hendak makan ini itu sahih. Shariha, gamblang. Ya, wala mu'aridalaha. Tidak ada yang riwayat yang kontra dengannya. Wala ijma'a yusawwigu mukhalafataha. Ya, dan juga tidak ada ijma' yang bertentangan dengannya. Nah, ini semakin menguatkan pendapat yang wajibnya mengucapkan ya, basmalah ketika hendak makan atau minum. Kenapa? Karena tidak ada hadis yang terdapat mengenai sesuatu yang kontra dengan hal ini. Ya, sesuatu yang kontra dengan hal ini bahkan yang ada ialah hadis-hadis yang kita dapati. Bahwasanya seorang yang makan minum tanpa basmalah, ya maka dia akan disertai oleh syaitan. Wahal tazulu musyarakatu syaitan bitasmiyati ahadil jamaah. Nah, kemudian apakah partisipasi setan dalam makan dan minum itu dapat dicegah oleh bismillah yang dibaca oleh salah seorang jamaah ketika makan bareng ini dalam satu nampan semuanya enggak ada yang baca basmalah. Ya ada yang baca basmalah. Ya. Kemudian satu orang membaca bismillah. Apakah ini sudah cukup mewakili semua jamaah yang dinampan dia? Ya. Karena Syafi'i ada ijza tasmiyatul wahid. Imam Syafi'i menegaskan, menetapkan bahwasanya bacaan basmalah oleh satu orang itu sudah cukup. Ya. Waqad yuqal la tartafi' musyarakatu syaitan lil akli illa bi tasmiyatihi huwa. Namun ada yang berpendapat bahwa partisipasi setan dalam makan dan minum itu hanya dapat dicegah oleh bacaan basmalah bitasmiyatihi huwa, artinya oleh bacaan basmalah masing-masing, bukan satu orang. Kalau dalam satu nampan lima orang ya masing-masing semua baca basmalah ya masing-masing semua. Nah ya, ini pendapat yang benar bahwasanya semua orang wajib membaca basmalah. Orang yang tidak membaca basmalah ketika makan dan minum, maka kata para ulama, yusyarikuhu syaitan fi nasibihi. Syaitan ikut berpartisipasi. Ya, syaitan ikut berpartisipasi. Yang tadi hadis tadi, ya, hadis yang sahih tadi ketika Rasulullah SAW duduk ya, bersama sahabat, sahabat tadi makan. Sahabat tadi makan, dia makan, lupa baca basmalah. Ya, disebutkan dalam hadis tadi, wa kana Rasulullah SAW jalisan wa rajulun ya'kulu. Rasulullah SAW sedang makan, sedang duduk. Ada orang di situ ya ya'kulu falam yusammi. Dia enggak mengucapkan basmalah. Hatta lam yabqa min ta'amihi illa luqmatun. Hingga tidak tersisa di makanan dia kecuali satu suap. Ya, falamma rafa'a ila fihi qala bismillah. Ketika dia hendak mengangkat makanannya ke mulutnya, dia akhirnya mengucapkan bismillah awalu wa akhirahu, maka Nabi SAW tertawa. Kenapa? Karena setan memuntahkan makanannya. Karena Nabi mazal syaitan yakul ma'ahu falamma dhakara smallahi istaqa'ama fi batnihi. Baik. Jadi semua orang berpartisipasi. Ya. Baik. Oleh karena itulah Imam Ahmad menyatakan la yakfi tasmiyatul wahid. Kalau lagi makan berjamaah enggak cukup yang baca bismillah satu orang saja. Ya. Ini juga ditetapkan oleh Ibnu Qayyim di buku asalnya itu Zadul Ma'ad. Ya. Kemudian Walid Tirmidzi. Nah, ini ya. Coba dibaca di sini. Berikutnya coba Saiful, baca Saiful. Wasahahahu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ta'aman fi sittatin min ashabihi fa ja'a a'rabi fa akalahu bi luqmataini. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma innahu law samma lakafakum wa ma'lum annahu sallallahu alaihi wasallam wa ashabu sammu wa lihadha ja'a fi hadithi Hudzaifah radhiyallahu anha ditabu'a yadaha fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaha thumma biyadiha ha ada alifnya ha enggak ada ba-nya terus thumma ja'a akhri fa akhadha biyadihi fa qala inna shaytana yastahillu at-ta'ama alla yudh Ismu naibul fa'il Rasulullah alaihi wa innahu ja'a biha bi hadhihi jariyati liyastahilla biha fa akhadhat bi yadihi fa akhadtu bi yadihi fa ja'a bi yadiha wa bi yadihi bi yadiha ini gawat ini dhamir mudzakkar muannatsnya enggak apa salah baca ntar antum salah nebak orang terus faja'a bihadzal a'rabi liyastahilla bihi fa akhadtu biyadihi wallazi nafsi biyadihi inna yadahu lafi yadi ma'a yadayhi thumma dzakara ismallahi wa akala. Nah berikutnya Walid Tirmidzi hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi wa sahahahu dan beliau mensahihkannya. Ya, hadis Aisyah yang Aisyah menyatakan qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'aman fi sittatin min ashabihi fa ja'a rabiyun. Bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan berenam dengan sahabat-sahabat beliau. Makan berenam bersama sahabat-sahabat beliau, tiba-tiba ada orang Arab Badui muncul, ya. Fa'akalahu biluqmatain. Wah, ini Arab Badui datang tiba-tiba ikut makan bareng Rasulullah. Tiba-tiba dia makan dengan dua luqmah. Ya. Ya. Dia tiba-tiba ikut datang makan bareng. Ya. Dia memakan dengan dua suapan. Ya ikut bergabung. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma innahu law samma lakafakum." Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya orang ini membaca bismillah terlebih dahulu, maka makanan ini cukup buat kalian semua. Tapi karena dia enggak baca bismillah, jadi makanan tadi jadi tidak cukup. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya membaca bismillah itu fihaqil jami' semua berarti bukan diwakili oleh satu orang sebagaimana tadi pendapat yang pertama. Ya, pendapat yang benar dalam hal ini adalah pendapat madhab Hanbali. Bahwasanya membaca basmalah ialah kalau dalam satu nampan itu ada 7 orang semuanya. Ya, ini menunjukkan demikian. Ya. Nah, kenapa? Karena ketika orang Arab Badui tadi tidak mengucapkan basmalah, Nabi SAW menyatakan gara-gara dia makanan tadi jadi tidak cukup. Jadi tidak cukup. Wa ma'lumun annahu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu sammu. Dan sudah kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW bersama para sahabat beliau, beliau semuanya mengucapkan bismillah. Ya. Ini enggak mungkin kita katakan ada Rasulullah ataupun ada di antara sahabat enggak baca bismillah, enggak mungkin. Ya, kalau Rasulullah SAW melihat ada yang tidak baca bismillah, maka Rasul mengomentarinya. Sebagaimana ya, Umar bin Abi Salamah makan di hadapan Nabi enggak baca bismillah, Nabi bersabda ya gulan samillah. Ya, samillah wa qul bi yaminik. Ucapkanlah nama Allah. Atau hadis tadi. Hadis seorang yang makan bismillah sampai tersisa satu suapan. Ya, dia mengucapkan bismillah awwaluhu wa akhiruhu, Nabi tertawa. Dan Nabi menyatakan setan memuntahkan semua makanan yang setan sudah berpartisipasi dalam makan orang tadi dari awal ketika orang tadi tidak membaca bismillah. Nah, kemudian wa li hadza jaa fi hadisi Hudzaifah radhiyallahu anhu hadarna ta'am. Ya. Kemudian terdapat riwayat hadis Hudzaifah yang dia menyatakan hadarna ta'aman. Kami pernah menghadiri makanan, maksudnya kami pernah menghadiri jamuan makanan. Fa ja'at jariyatun ka'annaha tudfa. Tiba-tiba ada seorang anak perempuan yang datang ya, dengan seperti ya, seolah-olah seperti ada yang mendorong. Jadi anak perempuan datang dengan kayak seperti didorong lah gitu. Nah, gimana tuh bahasanya tuh? Terhuyung ya atau apa? Nah, datang melesot gitu ya. Seperti ka'annaha tudfa, seolah-olah dia didorong. Fadahabat kita doa ya dah. Kemudian wanita itu pergi ya. Kita doa ya dah. Untuk meletakkan makanannya, meraih makanan untuk meletakkan makanannya supaya makan gitu. Fa akhadha Rasulullah SAW biyadiha. Kalau antum tak enggak ada baknya. Ya dah langsungnya. Maka Rasulullah SAW segera mengambil atau menangkap tangan anak perempuan tadi. Summa jaa Arabi. Kemudian datang orang Arab Badui, fa akhadha biyadihi. Kemudian Arab Badui tadi datang sama ini kayak tadi. Ya, kemudian Rasulullah SAW mengambil tangan Arab Badui tadi. Mau langsung makan aja gitu, anak perempuan tadi mau langsung makan, Arab Badui mau langsung makan. Maka Nabi bersabda, inna syaitan yastahillu ta'ama alla yudhkara smullahi alaihi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya setan berusaha dapat ikut berpartisipasi menyantap hidangan makanan ini dengan cara tidak membacakan bismillah padanya. Ya, wa innahu ja'a bihadihi jariyati, kata Rasulullah, yastahillu biha. Dan setan, kata Nabi SAW, ya, setan datang melalui anak perempuan ini. Dan setan ingin ikut melahapnya. Dan setan ingin ikut melahapnya. Fa akhadtu biyadiha, maka aku pun menangkap tangannya. Fa ja'a bihadzal a'rabi liyastahilla bih. Setan pun datang ingin menyantap makanan dengan tangan orang Arab Badui tadi. Wa akhadtu biyadihi, maka aku pun menangkap tangannya. Walladzi nafsi biyadihi inna yadahu la fi yadi ma'a yadayhima thumma dzakara smallahi wa akala. Kemudian Nabi SAW bersumpah demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya saat ini tangan setan itu dalam genggamanku bersama tangan kedua orang ini. Ini ya. Ini bahwasanya ketika lagi berjamaah ada yang datang sekonyong-konyong kemudian makan tanpa membaca bismillah, itu hakikatnya setan benar-benar berpartisipasi. Itu berarti tangan setan yang ingin makan. Nah, Nah, ini juga semakin penguatkan lagi bahwasanya kalau di jamaah enggak cukup satu orang saja yang baca basmalah, tetapi apa? Mesti semua. Ya, makanya kalau kita makan bareng itu, ya, kita pilih-pilih teman yang di situ adalah orang-orang yang beradab dalam makan. Khawatirnya dia tidak beradab dalam makan. Jadi tidak beradab dalam makan, dia melupakan adab ini, lupa baca basmalah, makan pakai tangan kiri, ya, atau enggak sopan, ya, bersin di depan nampan. Hah? Mana coba bersin di depan nampan itu? Nanti kuahnya dia masuk semua. Habis itu antum makan. Yang keluar kuahnya itu penyakit kalau dia bersin kan? Atau makan itu serampangan, bukan makan dari yang dekat, oh, nyomot semua di atas sebelah sono gitu. Atau lauknya dikumpulin di area-area semua. Nah, ini enggak punya adab ini ya. Nah, ini enggak punya adab. Lauknya dikumpulin di area-area semua. Enggak boleh kayak gitu. Ya. Barakallahu fiik. Kemudian mana lagi? Ya. Tsumma dzakara smallahi wa akala. Kemudian orang itu pun menyebut nama Allah dan dia pun makan. Kemudian mana lagi tadi? Walakana walakinnya qad yujabu ain jai. Ya. Walakin qad yujabu kalau temu bi annahu sallallahu. Maka jangan bengong tadi. Bingung dah. Nah, coba yang lain dulu gantian. Keren yang lain. Nugraha, baca Nugraha. Bismillah. Assalamualaikum ta'ala. Walakin qadayu yujabu bi annahu sallallahu alaihi wasallam lam yakun wada'a lam yakun wada'a yadahu. Walakin al jariyata ibtada'at. Amma mas'alatu raddi salami wa tashmiyat al-atishi fa fiha nadharun wa qad saha anhu sallallahu alaihi wasallam idza atasa ahadukum fahamidallaha fahakkun ala kulli muslimin ala kulli muslimin. Kalau itu hadisnya adalah ala kulli man sami'ah. Terus ala kulli muslimin sami'ahu ayyushammitahu wa in sulima al-hukmu fihima fal-farku bainahuma wa baina mas'alatil akli dhahirun fa inna ash-shaytana innama yatawassalu ila musharakatihi al-akli. Terus faida sama goiruhu. Goiruhu. Faida sama goiruhu. Qallat musharakatu syaitani lahu. Fatabqa al musharakatu bainahu wa baina man lam yusamma. Man lam yusammi. Wa yuzkaru anhu annahu kana idza shariba tanaffasa fil ina'i thalathata anfasin yahmadullaha fi kulli nafsin wa yashkuruhu fi akhirihinna wa ma aba ta'aman qattu bal in karihahu tarakahu wa sakata wa rubbama qala ajiduni wa aafu ay la ashtahihi wa kana hasbuk cukup dulu ya. Ya, berikutnya wa qad sahaha sallallahu alaihi wasallam qawluhu idza atasha ahadukum, ini ya dari sini kan. Walakin qad yujabu bi annahu lam yakun wada'a yadahu walakin al-jariyata ibtada'at. Ya. Namun terkadang dapat dijawab dari pembahasan sebelumnya, yang sebagian ulama menyatakan cukup membaca bismillah salah seorang dari para jamaah yang makan bareng gitu. Ya. Bi annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yakun wada'a, tidak meletakkan tangan beliau, walakin najariyata ibtada'at. Ya. Jadi Nabi SAW belum meraih makanan dengan tangan beliau. Namun anak perempuan itulah yang memulainya. Ya, jadi ada orang yang mendapat sebagian ulama Syafi'iyah yang menyatakan cukup baca bismillah satu orang saja dari antara jamaah. Maka ya, mereka menjawab dari hadis jariyah tadi. Mereka berdalil dengan hadis yang anak kecil sama hadis Arab Badui tadi. Argumen mereka apa? Hadis jariyah tadi, bahwasanya Rasulullah SAW belum meletakkan tangan beliau di makanan. Ya, namun jariyah yang mendahului Rasulullah SAW dan langsung meletakkan tangan. Seandainya Rasulullah SAW meletakkan tangannya, ya, tentu tidak dikuasai setan. Nah, ini argumentasi mereka. Tapi dijawab di sini enggak demikian. Maksudnya Rasulullah belum meletakkan tangan beliau kedua tangan beliau ke makanan. Namun jadiah anak perempuan tadi yang memulainya. Ya. Wa amma mas'alatu raddi salam. Ya, adapun masalah menjawab salam, ya, jika dikaitkan masalah ini dengan atau tasmiyatil atish, ya. Menjawab orang yang bersin, ya, ditasmid. Kalau orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, ditasmid dengan mengucapkan tasmid apa? Yarhamukum, yarhamukallah, atau yarhamukillah. Ya. Nah, fafiha nadhur. Maka dalam permasalahan ini perlu ditinjau lagi. Artinya apa? Bahwa orang yang menyatakan bahwa makan dalam satu nampan cukup satu orang aja, itu dikaitkan dengan masalah menjawab salam dan mendoakan orang yang bersin. Maka ini perlu ditinjau lagi argumentasi yang demikian. Ya, jadi diantara kalangan ulama yang menyatakan dalam satu nampan jamaah cukup mengucapkan satu orang saja yang basmalah, mereka berargumentasi dengan permasalahan menjawab salam. Gini, antum lagi berenam. Ada orang mengucap salam, assalamualaikum, yang jawab salam cuma satu. Waalaikumsalam, sudah cukup enggak? Cukup. Mewakili. Ada yang bersin, antum lagi berenam. Khasim, alhamdulillah, yang mengucapkan tasbih cuma satu. Ya. Yarhamukallah. Berarti ini sudah dianggap menunaikan hak muslim enggak? Sudah. Menunaikan hak muslim? Sudah. Nah, mereka mengkiaskannya dengan demikian. Paham sini? Jadi kalau lagi makan ya, bareng-bareng berenam ya, yang ucap bismillah satu orang, maka ini sudah cukup kata mereka. Nah, kalau dikaitkan dengan masalah ini fihi nadzar, fihi ya. Fa fihi ma fa fiha nadzar. Ini perlu ditinjau lagi. Ya. Tadi Nabi SAW sudah jelaskan. Nabi makan bersama 6 orang sahabat. Ya, kemudian tiba-tiba Arab Badui datang sebagai orang ketujuh, makan bareng Rasulullah. Enggak baca bismillah. Kata Nabi apa? Seandainya dia baca bismillah, maka itu, makanan ini mencukupkan kalian. Gara-gara dia enggak baca bismillah, makanan jadi enggak cukup. Akhirnya masih terasa lapar, hilang keberkahan. Paham sini? Baik, barakallahu fikum. Kayak tadi juga Rasulullah SAW sedang makan bareng sama anak tiri beliau, ya, Umar bin Abi Salamah, lupa baca bismillah, ya, main makan aja, kata Rasulullah SAW, ya gulam samillah, bacalah nama Allah, ya, kalau dikatakan cukup satu orang aja, Rasulullah kan baca bismillah, anak tadi si gulam tadi nggak baca bismillah, berarti udah cukup dong, ngapain lagi diingetin, udah cukup diwakili, sama kayak antum lagi bertujuh berenam, ya. Ada datang, assalamualaikum. Antum jawab, waalaikumsalam. Antum merasa yang jawab salam antum doang. Antum protes ke yang teman yang lain. Kok pada nggak jawab salam sih? Aneh doang sih. Nah, atau yang datang juga gitu. Kok saya ngucapin salam ke kalian semua kok malah jawabnya satu orang aja. Bener nggak kayak begitu? Gak bener kan? Nah, bisa dipahami sini argumentasinya. Baik, barakallahu fikum. Ya. Fiha nadar, ini perlu diteliti lagi. Ya, ini berargumentasi dengan yang demikian, ini enggak kuat. Ini perlu diteliti lagi. Kemudian waqad shahha anhu sallam, ya, dan telah sahih. Ya, dari Nabi SAW, ya, bahwasanya beliau bersabda, idza atasha ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian bersin, fahamidallah, dia memuji Allah, alhamdulillah, fahakun ala kulli man samiyahu ayyushammitahu. Ya, maka kata Rasulullah SAW, maka sepatutnya bagi setiap muslim yang mendengarnya, dia mesti mentasmitnya, mendoakannya itu dengan doa yarhamukallah. Ya, yarhamukallah. Taib, barakallahu fikum. Kemudian wa idza sulima al-hukmu fiha. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wajah sulima, taruhlah diterima musallam, itu hukum pada keduanya itu musallam, diterima seperti itu meskipun dari sisi hukum keduanya dapat diterima. Fal farqu bainahuma wa baina mas'alatil aqli zahirun, namun perbedaan antara keduanya, antara menjawab salam dan menjawab bersin, ya, dan perbedaan dengan makan itu zahir, jelas sekali. Ya, fa inna syaitana innama yatawassalu ila musyarakatihi al-aql. Jelas sekali. Karena setan berpartisipasi turut serta dalam makan. Ya. Fa idza samma ghairuhu qalat musyarakatuhu asyaitan lahu. Nah. Jika mana tadi? Fa inna syaitan innama yatawassalu ila musyarakatil akh. Fa idza sama ghairuhu. Ya, jika ada orang lain yang dalam jamuan makan tadi, ya, membaca sama, membaca bismillah, maka qallat musyarakatu syaitan. Maka keturut sertaan setan dalam makan tadi itu pun menjadi minim, qallat. Ya. Wa tabqa musyarakatu bainahu wa baina man lam yusammi. dan partisipasi setan, turut sertanya setan dalam makan tadi, ya, partisipasinya tadi itu bersama orang yang tidak mengucapkan basmalah. Ya, artinya partisipasinya tetap ada, yaitu tapi minim, hanya bersama orang yang tidak mengucapkan basmalah. Paham sini ya? Jadi ini perbedaan antara menjawab salam dengan makan berjamaah mengucapkan bismillah. Wa yudhkaru anhu sallallahu annahu kana idza syariba fil ina tanaffasa salasat anfas yahmadullah fi kulli anfas wa yashkuruhu fi akhirihinna. Ya, juga disebutkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau apabila beliau ya idza kana syariba fil ina, ya, apabila beliau minum di bejana air atau di gelas atau di cangkir, ya, di tempat penampungan air, wadah air, ya, tanafasa salasa anfas, ya, maka beliau minum, beliau menyela dengan 3 kali nafas. Jadi gini, ya, bismillah, 1, 2, 3, gitu. Paham gak? Jadi menyela nafas itu bukan dalam satu minum itu menyela nafas, tapi sekali minum, seteguk pertama nafas, teguk kedua nafas, dilepasin tuh biar nafasnya jangan di wadahnya, jangan di cangkirnya. Ya, bismillah. Nah, langsung saya praktekin. Nafas, minum lagi. Nafasnya di luar, nafas itu jangan sampai kemana? Kena wadah, kena cangkir. 3 kali. Ini kada, kalau kata sebagian ulama, ketika minum pertama disuguhin air, ya, mau minum, nah, itu ada pertama 3 kali nafas. Caranya begitu. Bukan nafas di cangkirnya. Minum di sela-sela. Paham sini? Baik. Yahmanullaha fi kulli nafsin wa yashkuruhu fi akhirihinna. Memuji Allah, ya, itu alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah, ya, setelah selesai nafas dan mengakhiri minum dengan bersyukur kepada Allah. Ya. Jadi di awal makan minum bismillah. Kalau di akhir makan atau minum yaitu ya memuji Allah, alhamdulillah atas segala nikmat, bersyukur. Nah. Jadi setiap nafas minum alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah, alhamdulillah. Ya. Nah, ada yang menambahkan yaitu alhamdulillah wa syukur. Alhamdulillah wa syukur. Ini ada tambahannya demikian. Alhamdulillahi wa syukur. Mengenai minum 3 kali nafas tadi terdapat hadisnya mengenai hal ini. Kata Nabi, la tashrabu wahidan kasyurbil wa'ir. Jangan kali minum sekali glok-glok gitu. Nah, wahidan sekali glok-glok-glok-glok sebagaimana minumnya unta. Walakin nashrabu masna wa sulasa. Tapi minum 2, 2, 3, 3. Wasammu baca bismillah. Ya, pertama kali minum biasanya kalau kita haus ya, main futsal minum langsung glok-glok-glok-glok-glok. Tiba-tiba habis satu gelas. Nah, itu kurang adabnya. Tapi apa? Tadi 3 kali nafas itu nah, minum satu gelas. Nah, berarti tambah lagi sampai 3 dan seterusnya. Baik. Wa ma'aba sallallahu ta'aman qattu. Dan Nabi SAW tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Nah, ini di antara adab Nabi SAW. Ya, bahwa beliau tahu ini nikmat. Kalau enggak suka, ya beliau tinggalkan, tapi tidak pernah mencela makanan. Ya, tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Kenapa? Karena kata para ulama, ini bentuk ihtikor lid ni'mah. Kalau mencela makanan berarti bentuk ya, ihtikor, sikap ihtikor kepada nikmat. Ya, meremehkan, merendahkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak boleh. Ya, kecuali antum jadi koki ngajarin masak. Ya, mungkin antum yang diajarin gitu. Apa yang diajarin kurang dalamnya. Kurang nih. Itu bukan celah makanannya, tetapi celah cara masaknya. Ya, kurang nih, kurang pedes nih, kurang garam nih. Nah, apa nih kok rasanya begini? Nah, gitu. Ya. Nah, siapa di sini yang suka masaknya di sini? Ganti-gantian kan? Kalau Repi khas Padang, kalau siapa Niko masakan khas Dayak. Masak apa Niko kalau khas Dayak? Hah? Apa? Masakan Dayak nggak ada di sini. Hah? Oh, masakan Dayak rata-rata kehalan. Oh, ya janganlah sih. Bahaya nanti Niko kalau masak khas Dayak. Baik, mana lagi tadi? Bal in karihahu tarakahu wasakata. Namun apabila Nabi SAW tidak suka, beliau meninggalkannya dan dia enggak komentar. Ya. Dia tidak komentar. Ya. Wa rubbama qala ajiduni ta'afuhu. Ya. Nabi hanya menyatakan ajiduni ta'afuhu. Artinya saya enggak berselera. Artinya apa? La ashtahihi. Saya enggak berselera. Nah, itu. Enggak dikatakan, "Wah, makanan apa nih?" Nah, gitu. Makanan apa nih? Nah. Ya. Biasanya itu orang-orang tua ya. Nah, orang-orang tua karena dia biasa masak, kita ajak makan atau kita berikan makanan dari luar, enggak enak dicela. Biasanya orang-orang tua ya. Nah, nenek saya dulu tuh gitu tuh ya. Nah, itu mungkin karena ketidaktahuannya. Dia biasa masak, dikasih makanan dari luar. Apaan nih? Makanan apaan nih? Nah, mungkin juga yang dimaksud adalah mencela kokinya. Kokinya, bukan makanannya, kokinya. Nah. Tapi kalau makanannya jadi cela. Kalau enggak suka, ya udah, diam, tinggalin. Enggak usah dipaksa. Nah, barakallahu fikum. Ya. Jadi Nabi SAW enggak pernah mencela makanan sedikit pun. Ini hadis Abu Hurairah ya. Apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Mukhtasar ini, ini adalah saduran dari hadis Abu Hurairah yang Nabi SAW menyatakan, yang kata Abu Hurairah, "Ma'aban Nabi SAW ta'aman qattu. Ini istahahu akalahu wa illa tarakahu." Nabi enggak pernah mencela makanan sedikit pun. Kalau beliau berselera, beliau makan. Kalau enggak, ya beliau tinggalin. Ya sudah. Ya, sebagaimana disuguhkannya daging dop. Daging dop bukan biawak tapi mirip biawak. Ya, ya. Bukan biawak. Disuguhkan di hadapan Nabi. Nabi enggak suka. Nabi tinggalin. Ya, dop halal. Kalau biawak kata para ulama haram. Bedanya jelas. Dop, ya, tinggal di gurun di dalam lubang-lubang. Kalau biawak dikali. Lop makanannya itu tumbuhan. Kalau biawak makanannya bangkai tikus, ayam dan seterusnya. Tapi mana lagi berikutnya? Wa kana yamdahu ta'am. Ini udah dibaca belum? Hah? Ah, ayat baca ayat. Kurriba ilaihi ta'amu. Ta'amun. Ada alif. Ada alifnya. Ta'amu. Ta'amu. Wa huwa sha'imun. Qala inni sha'imun. Wa amara man qaddama ilayhi. Man qaddama. Man qaddama ilayhi at-ta'amu wa huwa sha'imun an yusalliya. Ay yad'u liman qaddama. Wa in kana muftiran an ya'kula min. Wa idza du'iya ila ta'amin wa tabi'ahu ahadun a'lamu in a'lama bihi rabbal manzil faqala inna hadha tabi'ana fa in syi'ta anta'zuna lahu wa in syi'ta raja. Wa kana yatahaddatsu ala ta'amihi kama qala si Rabbi bihi sami Allah wa kullun fil amr wa kull mimma yalik wa kull yalika wa rubbama kana yukarriru ala adiyafihi ardul akli wa alaihi miraran kama yaf'aluhu ahlul karam kama fi hadisi Abi Hurairata fil labani wa kana idha akala inda qawmin lam yakhruj hatta yad'u walahum wa dhakaru Abu Dawuda anhu fi qissati Abi al-Hasib al-Hisham Al-Haytham fa'akalu falamma farahu qala asibu akhakum qalu ya Rasulullahi wama ithabatu qala inna rajula idha dukhila baytuhu fa'ukila ta'amuhu wa syuriba syarabuhu fada'u lahu wa dhalika isbatuhu. Dari mana? Wakana Rasulullah yamdahu ta'am ahyana. Dan Nabi SAW beliau terkadang bahkan memuji makanan. Ini kebalikannya ya. Kebalikan dari yang sikap yang tadi mencela makanan. Ya, Nabi SAW memuji makanan. Ini sebagai bentuk syukur nikmat. Ya. Ini apalagi dipuji makanan jika terdapat faedah. Liman qala ma indana illa khallun. Nabi SAW memuji makanan ya. Ini sebagai respon Nabi SAW bagi orang yang menyatakan kita enggak punya apa-apa kecuali cuka. Kita enggak punya apa-apa untuk dimakan wahai Rasul kecuali cuka. Maka Nabi SAW meresponnya dengan menyatakan ni'mal idam al khallu. Sebaik-baik idam laut adalah khallu cuka. Ya, beliau menyatakan ini sebagai respon dari orang yang menjamunya dan hanya menyatakan kami enggak punya apa-apa kecuali cuka. Ya, tatyiban li qalbi ma qaddama. Ya, ini sebagai bentuk tatyiban ya, untuk menyenangkan hati orang yang menyuguhkan makanan kepada Nabi. Ya. Bukan dalam la tabdila lahu ala sa'iril amwal. Bukan dalam rangka mengunggulkan cuka daripada lauk-lauk yang lainnya. Bukan. Jangan jadikan hadis ini, wah, berarti sebaik-baik makanan adalah cuka. Bukan. Ini untuk menghibur hati orang yang menjamu. Antum dijamu sama orang ini. Enggak ada apa-apa nih kecuali cireng. Maka antum mengatakan ni'mal idam cireng. Cireng kalau pakai bumbu rojak enak loh. Enggak percaya tuh Pak Abdul Rahim jualan. Pakai bumbu rojak cireng, masya Allah enak. Ya. Antum disuguhin makanan sama apa yang orangnya cuma punya itu hibur dia. Maksudnya antum antusias. Ya, jangan, nggak ada apa-apa nih. cuma cireng doang nih. Cireng doang nih, gimana sih? Ada tamu juga cireng doang. Tahu diri doang. Terbalik itu. Allah Ustaz. Baik, mana lagi tadi? Wa kana idza qurriba ilaihi ta'amun wa wasa'imun. Nabi apabila didekatkan, dihidangkan kepada beliau makanan, beliau dalam keadaan puasa, qala inni shaim. Ya, maka beliau sallallahu menjawab, saya sedang puasa. Ya, saya sedang puasa. Nah, ini. Ya. Jadi beliau tidak membiarkan aja, kemudian diam gitu. Dikasih makanan, oh iya makasih. Terus didiamin. Karena kan puasa, biarin. Enggak. Nah, supaya makanan tersebut tidak mubazir. Ya. Nah, kan kalau dijawab saya puasa, oh gitu. Bisa dialihkan ke yang lain. Ya. Atau bisa dia makan sendiri, bermanfaat. Wa amara man kudima ilai ta'amu wa huwa sa'im ayusalliya au yada'uwa ay ayyada'u liman qaddamahu. Dan Nabi SAW memerintahkan orang yang menerima pemberian makanan saat ia sedang berpuasa agar mendoakan orang yang memberi. Tapi jika ia tidak sedang berpuasa, hendaknya dia makan. Ya. Wa amarahu in kana muftiran ayakula. Nabi memerintahkan, ayo makan kalau enggak berpuasa. Tapi kalau lagi puasa, ya, doakan. Ya. Lagi di puasa-puasa aja, puasa sunnah. Apa? Puasanya itu puasa wajib, puasa qada, puasa nadar, puasa kafarat. Nah, maka Nabi tidak membatalkan. Enggak boleh dibatalin lagi puasa kafarat, lagi puasa qada, jangan. Ya. Jangan dibatalin. Namun kalau ya Nabi sallallahu sedang puasa tatawu, kata para ulama ini ada pilihan. Ya, kata para ulama insya'a qada shauma. Kalau pengen diinginkan, yuk putus saja puasanya. Makan barang nanti. Wa insya istamarra ala shaumi. Tapi kalau dia pengen, ya tetap dia lanjutkan puasa dia. Ya, dan dia minta uzur kepada orang yang memberikan makanan dia dengan menyatakan ini shaim. Maaf, saya sedang puasa. Ya, tapi lihat kondisinya. Kalau lagi puasa sunnah. Ya. Kalau lagi puasa sunnah disuguhin jam 5 sore tanggung. Ya, tapi lagi puasa sunnah disuguhin jam 11, wah lagi kriuk-kriuk. Tapi kalau masih kuat, ya udah. Anda senang juga berpuasanya, ya. Tetap puasanya. Ya. Sini siapa yang sering puasa? Daud sini. Ada enggak? Enggak ada. Pak Yanto. Wah, padahal udah nikah Adam ya. Masyaallah. Ah, ini yang bujang-bujang ini, enggak ada puasa Daud ini. Masyaallah. Tuh lihat Pak Yanto tuh. Puasa Daud dia. Iyalah, istrinya satu ini. Oh, istri dua. Puasa Daud juga mungkin. Anaknya senyum-senyum aja tuh. Mana lagi tadi? Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza du'iya li ta'amin wa tabi'ahu ahadun a'lam bihi rabbal mansi. Faqal inna hadha tabi'ana. Fa in syi'ta an ta'dana lahu wa in syi'ta raja'a. Mana lagi tadi? Nabi SAW idza du'iya li ta'amin, apabila beliau diundang ke sebuah jamuan makanan, lalu ada orang lain yang ikut. Ya, ada yang ikut. Antum lagi ditraktir. Yang mau ditraktir antum doang. Ya. Si Sabit misalnya. Ya, Abid traktir. Tiba-tiba si Kais kucuk-kucuk ikut dong. Makan sono ya, ikut-ikut dong, ajak-ajak dong. A'lama bihi rabbal manzil. Maka Rasulullah SAW memberitahu kepada tuan rumah. Ini saya ngajak orang nih. Nah, Kais juga gitu. Apa? Sabit juga gitu. Ini saya ngajak orang nih. Ya. Orang ini ntar ya, orangnya begini, makannya banyak, ya. Nggak cukup satu, nambah si Kais ini. Ya. Gimana diizinin nggak dia? Nah, kalau nggak diizinin, Kais pulang sana. Oh diizinin, alhamdulillah. Ya, maka Nabi menyatakan inna hada tabi'ana. Orang ini ikut kami. Wa in syi'ta an ta'dana lahu. Kalau Anda kehendaki, Anda izinkan dia aja ikut makan bareng. Wain si tak roja, tapi kalau Anda kehendaki dia enggak pengen, ya dia pulang sana. Itu kayak segitu tuh. Diajak makan bareng ya. Pas Sabit bawa, nih saya ngajak orang. Kata teman Sabit, nih siapa ini? Bocah mana ini? Kagak-kagak. Pulang, nggak muat makanan. Pulanglah kes dalam kesedihan. Ya. Nah. Baik, mana lagi tadi? Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatahaddatsu ala ta'amihi kama qala li rabbihi samillah wa qul mimma yariq. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara di saat makan seperti yang beliau katakan kepada anak tiri beliau, anaknya Ummu Salamah, ya. Ummu Salamah janda, ya. Ketika wafat suaminya Abu Salamah, ketika mau berakhir masa iddah, dihitung itu masa iddahnya Ummu Salamah tuh. Abu Bakar ngitung, Abu Bakar mau maju, Rasulullah SAW ngitung juga, Rasul mau maju. Pas Abu Bakar mau maju, tahu Rasulullah mau maju, mundur, gitu. Makanya kalau antum ada calon, saya juga mau calon, antum mundur. Kiasin kesini, enggak. Nah, ya waktu kita ikut daurah Muwatta Imam Malik oleh Syekh ya, Al-Bukhari. Wa Syekh Al-Bukhari Hamid Akram Al-Bukhari, beliau menyatakan, mengomentari hadis ini, mengomentari riwayat ini, yang Abu Bakar dan Rasulullah SAW menghitung masa iddah, beliau menyatakan, dahulu kana salaf, dahulu para salaf mereka biasa menghitung masa iddah janda-janda yang ada di antara mereka. Dan mereka enggak pernah membiarkan janda-janda tersebut berakhir masa iddahnya tanpa ada yang meminang. Artinya di masa salaf sedikit sekali ada janda, langsung dinikahi. Kalau sekarang susah. Ya, ada janda Pak Yanto mau maju dijewer istrinya. Enggak jadi. Enggak, ada janda idol lagi mau maju, istrinya ngambek, nggak jadi. Wah, ya udah akhirnya janda banyak, kasihan. Ya. Kalau yang janda imannya kuat, ya alhamdulillah ada yang nakal iman. Nah, yang bujang juga nggak mau janda, gaya-gayaan, enggak. Ya, maunya mau gadis, kayak gadis mawa cuma dia. Enggak, Nugraha mau janda, nanti selamatin. Ada janda umur 53 atau seperti 62 kan mau mati itu bentar lagi. Gitu ya. Gimana sih? Nah, ini apa namanya si siapa ini namanya? Abdullah. Umar ya, Umar bin Abi Salamah, anak tirinya Rasulullah SAW. Beliau makan bareng Rasulullah, enggak pakai bismillah, makan bareng tadi tuh, tangannya kemana-mana. Tangannya jatah Rasulullah diambil buat dia juga. Ya. Kalau kayak kita sekarang nih makan nih, lauk itu di tengah. Jangan taruh di pinggir dia. Lauk semua di area dia semua. Lah kita kalau mau ke area dia ntar pakai dalil. Wa qul mimma yaliq. Makanlah dari yang dekat dengan mu. Ini konyol ini. Nah, taruh di tengah. Gitu. Ya, tapi pakai dalil lagi. Wakul bima yalik. Makan yang dari yang tengah. Maka Rasul besar samillah wakul bima yalik. Makanlah dengan menyebut nama Allah dan makanlah dari arah yang dekat denganmu. Ya, jangan tangan itu gerasa gerusu kemana-mana gitu. Ya, warubba makana ya sallallahu alaihi wasallam yukarriru ala adyafihi ardal akli alaihim miraran kama yaf'aluhu ahlul karam. Ya. Dan ada kalanya Rasulullah SAW menawarkan makanan berulang-ulang kepada tamunya. Yukarriru ala adyafihi. Mengulang-ulang kepada para duyuf, adyaf, tamu-tamu beliau, ardal penawaran al akli alaihim, penawaran makan pada mereka. Miraran, berkali-kali. Kama yafuluhu ahlul karam. Nah, ini sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang dermawan. Ya. Ayo makan. Oh, enggak bisa. Oh, ya udah. Alhamdulillah, enggak mau makanan saya awet, enggak gitu, ya. Diulang-ulang lagi. Ayo makan dululah. Ayolah. Ini Rasulullah sahabat menawarkan demikian. Berulang-ulang. Wa kana Rasulullah idza akala inda qaumin, ini sudah dibaca. Sudah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika beliau makan inda qaum ya. Pada suatu kaum lam yakhruj hatta yad'u lahum. Beliau tidaklah meninggalkan tersebut hingga mendoakan pemiliknya. Ya. Oh tadi kelewat ya. Yaitu sebagaimana Nabi SAW menjamu tamu dengan susu tadi ya. Ya. Jadi Nabi SAW kalau lagi makan sama suatu kaum, Nabi tidak meninggalkan tempat tersebut hingga Nabi mendoakan mereka. Ya. Ini pernah diriwayatkan ya. Ini menunjukkan akhlaknya Nabi, adabnya Nabi, dan ini adab Islam. Ya, apabila Nabi pernah Nabi diundang untuk buka puasa bersama, maka Nabi menyatakan, "Aftara indakum shaimun wa akala ta'amu wa akala ta'amakum al-abraru wa sallat 'alaikum al-malaikatu." Ah, ini Nabi mengatakan itu di depan orang yang menjamu. "Aftara indakum shaimun," telah berbuka puasa orang yang berpuasa bersama kalian. "Wa akala ta'amukum al-abrar," orang-orang yang baik yang makan makanan kalian. "Wa sallat 'alaikum al-malaika," malaikat senantiasa berselawat untuk kalian. Ya. Maka kalau kita ditraktir makanan, doakan. Ya, doakan. Apa doanya kalau ditraktir makan? Doanya apa? Hah? "Allahumma at'im man at'amani waskiman saqani." Ya Allah, berilah makan orang yang memberiku makan, berilah minum orang yang memberiku minum. Ya, jangan sekedar thank you ya. Sering-sering dah. Sering-sering ya. Nah, kayak gini nih, sering-sering lah ya. Doain ya. Doakan. Kan dia baru kasih kita kebaikan. Ya, kalau kita dikasih kebaikan apa? Balas dengan yang semisal. Kalau enggak mampu apa? Doa. Doa. Ya, doakan dia. Allahumma ya, at'im man at'amani waskiman saqa. Nah. Kemudian mana lagi tadi? Wa dzakara Abu Dawud anhu fi kisati Abil Haitsam. Ya. Abu Dawud meriwayatkan dari tentang kisah Abu Haitsam. Ya. Fa akalu falamma faraghu, ya kisahnya. Bahwasanya mereka makan. Mereka ada tamunya Abu Haitsam, makan di rumah Abu Haitsam. Falamma faraghu, ketika mereka sudah selesai. Ya. Sudah selesai, jadi Abu Haitsam ini ngundang Rasulullah dan para sahabat makan. Ketika sudah selesai, sahabat sudah selesai, maka Nabi bersabda, "Asibu akhakum." Ya, maka Nabi SAW berkata kepada para sahabat, "Ya, balas kebaikan saudara kalian ini, si Abu Haitsam ini yang sudah menjamu." "Qalu ya Rasulullah, ma isabatuhu?" Maka kata para sahabat, "Gimana cara balasnya wahai Rasulullah?" Ya, cara balasnya gimana? Ya. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Inna rajula idza dukhila baituhu," seseorang itu apabila rumahnya dimasuki oleh orang lain, ya, oleh saudaranya, "fa ukila ta'amuhu," makanannya dimakan, "wa syuriba syarabuhu," minumannya diminum oleh saudaranya yang masuk ke rumahnya, ya, "fada'u lahu fadzalika isabatu." Ya. Fada'u lahu, kemudian saudaranya yang tamu-tamunya itu mendoakannya, maka itulah isabatuhu. Padalika isabatuhu. Itulah bentuk ya pembalasan kebaikan yang telah diberikan kepadanya. Ya. Nah, seingat saya ada beberapa riwayat ya mengenai doa yang diajarkan Rasulullah SAW bagi orang yang menjamu kita makanan. Ya, ada lagi doanya ini, "Allahumma barik lahum ma fi razaqtahum waghfir lahum warhamhum." Ya, "Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum." Ya Allah, berkahilah mereka dari rezeki yang Engkau telah berikan kepada mereka, dan ampunilah serta rahmatilah mereka. Masya Allah. Ya. Wasoha anu ini sudah dibaca? Sudah dibaca belum? Cukup dulu kali ya. 07:30 saya mau nganterin anak sekolah.